ننتقل إلى كتاب دروس اللغة العربية. Sampai mana kemarin? Latihannya udah? Halamannya beda, Bu. Ada. Ini bukunya buku jadul. Tamarin sudah belum? Sudah sampai berapa? Sekarang ini yang serangan rutet di Alif Semabal. Oh iya. Latihan ketiga berarti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Nastamir insyaallah fi hadzal kitab. Mazilna fi tamarin. Kita masih dalam tamrinat di pelajaran ketiga. Ya. Masih di pelajaran ketiga. Dan baca perintahnya. Ikhtar kalimatan minal qaimati ba tunasibu kalimatal lati fil qaimati. Nah, ikhtar kalimatan. Siapa bapak yang ini, kemana ini yang logat Jawa itu? Nggak datang, nggak ada yang dekat sama beliau. Ikhtar kalimatan minal qaimati ba tutasibul kalimatal lati fil qaimati hamzah. Ya, ikhtar apa? Ikhtar pilihlah, ya. Ikhtar itu artinya pilih. Pilihlah kalimatan. Ya, ingat, kalimatan yang dalam bahasa Arab kita terjemahkan kalimat saja, biar terbiasa, ya. Ikhtar kalimatan kalimah. Ya. Pilihlah kalimat. Jadi yang kita dapatkan di sini itu adalah kalimat. Nanti kalau kita terjemahkan kata, nanti tercampur nanti, ya, bisa clear. Karena nanti ini dalam bahasa Arab itu at-talib disebut kalimat, ya. Ikhtar pilihlah kalimatan kalimat minal qaimati ba pada kolom ba, ya. Minal qaimah itu kolom, di sini maksudnya kolom. Al-Qa'imah juga kadang bisa diterjemahkan daftar nanti kalau dalam konteks yang lain. Kolomba ada beberapa kalimat, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tunasibul kalimah yang sesuai al-kalimatal lati fil qa'imati hamzah dengan kalimat yang ada di kolom hamzah, ya, dipasangkan. Fadhol Abu Umar mau memilih sekalian baca semuanya. A mana yang sesuai dengan ba? Taib. At-talibu maridun. Terus nomor dua. Ad-dukanu. Nah, ad-dukanu. Ad-dukanu. Mana? Dukan di sini toko. Bapak Umar. Ad-dukanu maftuhun. Nah, ad-dukanu maftuhun. Maftuhun. Maftuhun. Maftuhun. Nah, selanjutnya. Ad-tufahu. Ya. Yeah. Ad-tufahu. Maftuhun sudah, maridun sudah. Tinggal empat. Apa? Apa pasangannya? Ladid atau maksur? Ladidun. Nah, at-tufahu ladidun. Nah, at-tufahu ladidun. Selanjutnya al-ma'u. Al-ma'u. Ya. Al-ma'u harun. Nah, harun. Al-ma'u harun. Al-hajaru sakilun. Sakilun. Nah, terus al-qalamu maksur. Maksur. Nah, al-qalamu maksurun. Ulangi ya, Bu Umar, dari at-talibu. At-talibu maridun. Nah, terus ad-dukanu maftuhun. Maftuhun. Maftuhun. Terus at-tufahu ladzidun. Ladzidun. Ladzidun. Ladzidun. Al-qalamu al-ma'u harun. Harun. Harun. Harun. Al-hazaru sakilun. Nah. Al-qalamu maksur. Al-qalamu maksur. Baik, perhatikan. Ini juga mengingatkan kita kepada susunan kalimat. Kalau menjadi jumlah seperti ini, dua kalimat, yang satu ada alif lam, yang keduanya tidak ada alif lam, maka yang pertama baca dhammah saja, yang kedua ditanwin. At-talibu maridun. Ad-dukkanu maftuhun. At-tufahu ladhidun. Al-ma'u harun. Al-hajaru saqilun. Al-qalamu maksurun. Nah, ini ketika kalimat itu sudah tersusun seperti ini, maka bacanya jangan ragu seperti tadi. Ya, baik. Man yaqra wa yutarjim. Siapa yang mau baca lagi kemudian terjemahkan? Ana, Ustaz. Betul. Bismillah. At-talibu maridun. Maridun. Murid itu sakit. Nah. Ad-dukanu maftuhun. Toko itu buka. Nah. Buka. At-fahu ladidun. Apel itu lezat. Nah. Al-ladidu. Al-ma'u harun. Air itu panas. Nah. Al-hajaru sakilun. Ya. Batu itu berat. Nah. Al-qalamu maksuru. Maksurun. Maksurun. Pulpen itu rusak. Rusak. Baik. Dan juga di sini nanti ya akan diringkas di halaman berikutnya bahwa ada kalimat-kalimat yang berimbuhan alif lam. Ada kalanya dibaca alif lamnya itu jelas al, ada kalanya alif lam itu tidak, lamnya tidak terbaca. Ya. Tapi dari alif itu langsung kepada huruf yang di depan lam. Seperti at-talibu, ad-dukkan, at-tufah. Tapi ada yang jelas al-ma. Ini harus dihafal hurufnya. Ya, harus dihafal hurufnya. Tayyib, al-kalimatul jadidatu. Kalimat-kalimat yang baru di pelajaran ke-13 ini adalah kalimat hulwun. Hulwun itu artinya apa? Manis. Nah, manis. Maridun. Sakit. Ad-dukkanu. Ya, toko. Ya, kafnya ada tasdid. Ya, jangan hilang. Jangan hilang tasdidnya. Nanti orang Sunda bingung. Adukan. Jadi adukan. Adukan artinya semen. Ad-dukkanu, ya, kafnya di tasdid. Ad-dukkanu itu toko. Ghaniyun, kaya. Tawilun, ya, tinggi atau panjang. Ya, kalau rojulun tawilun, laki-laki yang panjang atau tinggi? Tinggi. Nah, kalau ini misalkan pijak panjang ini. Faqirun. Faqir, miskin. Qasirun, pendek. At-tufah, apel. Ini kalimat-kalimat dalam bentuk ya satuan. Nanti akan dikenalkan kalimat ini perubahannya kepada bentuk yang lainnya. Jadi diingat saja kalimat ini satuannya seperti ini. Tayyib. Nantaqil ila safhati allati ba'daha. Al-huruful qamariyatu wal-huruful syamsiyatu. Al-huruful qamariyah. Nah, ini judulnya adalah al-huruful qamariyah, huruf-huruf qamariyah, wal-huruful syamsiyah, dan huruf-huruf syamsiyah. Sudah jadi istilah, ada huruf-huruf qamariyah, ada huruf-huruf syamsiyah. Huruf-huruf qamariyah itu adalah huruf yang kalau dia dibaca maka alif lamnya itu jelas, lamnya itu jelas pembacaannya. Itu disebut qamariyah, ya. Seperti al-abu, al-babu, al-jannatu, al-himaru, al-khubzu, al-ainu, al-ghada'u, al-famu, al-qamaru, al-kalbu, al-ma'u, al-waladu, al-hawa'u, al-yadu. Lam itu kita baca jelas. Nah, ketika lam itu terbaca jelas, maka itu disebut alif lam qamariyah. Huruf-huruf yang setelah lam disebut huruf qamariyah. Huruf yang pembacaan lamnya itu dijelaskan. Ya, ketika alif lam itu mengimbuhi kalimat yang ada huruf-huruf seperti yang disebutkan di sini. Ya. Jadi ini harus diingat. Hamzah, ba, jim, ha, kha, ain, ghin, fa, qaf, kaf, mim, waw, ha, ya. Kalau ada kalimat-kalimat yang berawalan huruf-huruf ini, kemudian huruf itu kalimat itu berimbuhan alif lam, maka huruf itu disebut huruf qomariyah dan membaca apa pembacaan lamnya jelas. Kita baca bersama-sama. Al-abu. Al-abu. Al-babu. Al-babu. Al-jannatu. Al-jannatu. Al-himaru. Al-himaru. Al-khubzu. Al-khubzu. Al-ainu. Al-ainu. Al-ghada'u. Al-ghada'u. Al-famu. Al-famu. Al-qamaru. Al-qamaru. Al-kalbu. Al-kalbu. Al-ma'u. Al-ma'u. Al-waladu. Al-waladu. Al-hawa'u. Al-hawa'u. Al-yadu. Al-yadu. Selain ini, sisa dari huruf hijaiyah itu disebut dengan huruf syamsiyah. Huruf syamsiyah. Jika huruf ini ada dalam sebuah kalimat, artinya kalimat itu diawali dengan huruf-huruf syamsiyah ini, kemudian berimbuhan alif lam, maka lamnya tidak dibaca. Langsung masuk kepada huruf syamsiyahnya. Kita baca bersama-sama. At-tajiru. At-tajiru. Perhatikan huruf syamsiahnya ta, sehingga kita baca ta langsung, tidak lamnya. Jadi kalau kita tahu nanti ketika didikte, misalkan di imla at-tajiru, jangan hamzah kemudian ta. Kita harus paham at-tajiru ini asalnya kalimat tajirun. Dibaca at-tajir berarti dia diunggih alif lam. Maka penulisannya alif lam ta, alif jim ro, at-tajiru, ya, itu fungsinya. Kemudian as-saubu, as-saubu, as-saubu, as-saubu, ad-diku, ad-diku, al-zahabu, al-zahabu, ar-rajulu, ar-rajulu, az-zahratu, az-zahratu, as-samaku, as-samaku, as-syamsu, as-syamsu, as-sadru, as-sadru, ad-daifu, ad-daifu, at-talibu, at-talibu, al-zahru, al-zahru, al-lahmu, al-lahmu, al-najmu, al-najmu. Nah, itu huruf-huruf syamsiyah. Al-abu apa artinya? Bapak. Al-babu pintu. Al-jannatu surga, kebun atau surga. Al-himaru keledai. Al-khubzu roti. Al-khubzu roti. Al-ainu mata. Al-ghada makan siang. Al-famu mulut. Mulut. Al-qamaru bulan. Al-kalbu anjing. Anjing. Al-ma'u air. Al-waladu anak. Anak laki-laki. Al-hawa'u udara. Hawa. Al-yadu tangan. Al-yadu tangan. At-tajiru pedagang. At-thawbu baju. Ad-diku ayam jantan. Az-zahabu mas. Az-zahabu mas. Ar-rajulu laki. Az-zahratu Az-Zahra bunga. As-samaku ikan. As-samaku ikan. As-syamsu matahari. As-sadru dada. Ad-daifu tamu. Ad-talibu belajar atau murid. Al-zahru punggung. Punggung. Al-lahm al-dhahru di situ atau al-dhahru? Al-dhahru. Nah, punggung. Al-lahmu daging. An-najmu bintang. Ini kalimat-kalimat yang nantinya akan terus terbawa, ya. Jangan lupa. Ada yang kelewat? Artinya tadi yang nulis al-kalbu anjing. Al-kalbu bukan al-kalab. Kalau al-kalabu rabies. Penyakit anjing. Racun anjing. Al-kalbu. Ada lagi? Al-himaru keledai. Ada yang masih terlewat? Nah. Untuk membedakannya gimana, Ustaz? Antara yang komariah dan komariah dengan samsiah. Apa ada ciri-cirinya gitu? Hurufnya. Hurufnya dihafal. Ya. Abghi hajjaka wa khaf 'aqimah. Hafal yang itu saja. Ketika kita menemukan huruf yang lain berarti ini samsiah membacanya. Abghi hajjaka wa khaf 'aqimah. Itu huruf qamariyah. Hamzah, ba, jim, ha. Ya. Kemudian kaf, wawu, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, ha. Huruf-huruf qamariyah itu dikumpulkan dalam sebuah jumlah. Abghi hajjaka wa khaf 'aqimah. Nah, nanti kalau kita menemukan kalimat ya dalam bahasa Arab yang ada imbuhan alif lam dan kalimat-kalimat itu isim, maka alif lamnya dibaca ketika huruf-huruf awalnya adalah huruf-huruf qomariyah. Ya, seperti al-bab, al-jannah, al-haqqah, al-qari'ah. Kita tidak membaca al-qari'ah tapi al-qari'ah. Tapi ke kita melihat misalkan alif lam ra ha ya atau alif yang bingkang itu seperti begini. Misalkan nah, ini dibacanya bagaimana? Karena ro ini masuk kepada huruf samsiah, tidak ada pada huruf qamariyah. Abghi hajjaka wa khaf aqimah. Ini ro, enggak ada huruf ro di sini. Berarti dia masuk kepada huruf samsiah. Maka pembacaannya lam tidak dibaca, hanya tertulis saja. Ar-ruha. Gitu. Nah. Seperti akan terlihat pada latihan berikutnya. Tamrin. Lihat halaman selanjutnya. Tamrinun. Baik, antum baca perintahnya. Yang tadi bertanya. Iqra'u al-kalimat al-kalimatu al-kalimatil al-kalimatil atiyata atiyata wal waktubha waktubha muro'iyan muro'iyan qawa'ida qawa'ida nutqil nutqil hurufil hurufil qamariyati wash nah. Sekali lagi siap perhatikan iqra al kalimatil atiyata waktubha mura'iyan qawa'id nutqil hurufil qamariyyati wasyamsiyyati. Coba baca. Hah? Qamariyyah pakai itu kayak ada tasjid. Yang mana? Qamariyyah itu. Iya, iya-nya. Tasjid. Iya. Di tasjid. Nutqil, nutqil. Ya, disyukur. Iqra'il kalimatil atiyata. Baca. Iqra'il kalimatil atiyata. Waktubha. Waktubha. Mura'iyan. Mura'iyan. Qawa'ida nutqil hurufil qamariyyati wasyamsiyyati. Syamsiyyati. Nah, iqra, bacalah. Al-kalimatil atiyata. Ya. Nanti di mungkin di buku yang kedua, kenapa al-kalimatil atiyata? Nanti ada al-kalimatil atiyati. Ada juga, ya. Tapi kalau ini al kalimatil atiyata, ya. Begitu aja dulu. Setelah iqra, pokoknya kalau seperti ini al kalimati, ya. Kalau nanti iqra kalimatan, nah dengan fathah. Kalau taknya tidak dibuka, kalau dibuka baca kasroh. Iqra al-kalimatil atiyata, baca kalimat-kalimat berikut ini. Karena ada banyak kalimat di sini, ya. Kalau kemarin tadi kita mendapatkan ikhtar kalimatan, ya. Ikhtar kalimatan. Karena kita disuruh memilih satu kalimat untuk setiap kalimat yang ada pada kolom. Disuruh untuk memilih satu. Kalau sekarang kita disuruh untuk membaca semua kalimat ini. Banyak. Jadi kalimatan itu untuk satuannya. Kalau kalimat itu untuk banyak, ya. Iqra al-kalimatil atiyah. Bacalah kalimat-kalimat berikut ini. Maksudnya kalimat-kalimat yang akan datang. Maksudnya kalimat-kalimat berikut ini. Waktub, dan tulislah oleh kamu ha kalimat-kalimat itu, ya. Waktu, dan tulislah kalimat-kalimat itu mura'iyan, dengan memperhatikan qawa'ida nutqil hurufil qamariyyati wasyamsiyyati. Kaidah-kaidah atau cara mengucapkan huruf-huruf qomariyah dan huruf-huruf syamsiyah. Jadi ini latihan mengingat teori yang tadi sudah kita baca bareng. Nah, qawaidan itu ada kata juga. Qawa. Enggak. Qawaidah. Qawaidah. Artinya apa itu? Qawaidah itu kaidah atau cara, ketentuan, ya. Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan pengucapan huruf-huruf qamariyah wa syamsiyah. Tadi disebutkan mengucapkan huruf-huruf qamariyah itu adalah menjelaskan lam pada kalimat tersebut. Kaidah mengucapkan huruf-huruf syamsiyah itu adalah membuang suara huruf lam pada kalimat isim yang kita temukan yang berawalan dengan huruf-huruf syamsiyah. Ya. Jadi, siapa yang mau membaca terlebih dahulu? Falyatafaddal. Naam, syukuran. Al-baytu. Naam. Ad-diku. Aywa. Al-mari. Al-Mudarris. Al-Babu. Aywa. Al-Talibu. Al-Talibu. Al-Talibu. Nah. Al-Sukkaru. Al-Sukkaru. Al-Sukkaru. Al-Sukkaru. Al-Daftaru. Nah. Al-Akhu. Al-Akhu. Al-Akhu. Al-Akhu. Al-Rasul. Nah. Al-Wajib. Al-Sadiq. Nah. Al-Quran. Al-Quran. As-Sali. As-Salatu. As-Salatu. Al-Qabatu. Ka'batu. Al-Qabatu. Al-Rasul. Al-Isma'u. As-Sabun. As-Sabun. As-Sabun. Terus? Al-Dhufru. Dhufru. Terus? Al-Fajr. Naam. Al-Dhuhru. Naam. Al-Asru. Ya. Al-Maghrib. Al-Isya'u. Nah, terkadang feeling juga biasa bermain ya untuk membaca kalimat-kalimat dalam bahasa Arab. Ya, apalagi kalau sudah hafal huruf-hurufnya, huruf-huruf syamsiah mana huruf-huruf qamiyah. Ya, insting seorang kadang-kadang bermain. Saya punya teman dulu. Jagonya dalam musik, sama sekali itu jagonya dalam musik. Gak bisa nangguh sorok, tapi pas pelajaran subuh salam itu kan belajar baca. Guru sebelum menerangkan belajar baca. Saya perhatikan bacaannya benar, padahal nangguh soroknya nggak ngerti dia. Kebetulan aja baca, ada salah sih cuman. Yang lainnya benar gitu bacanya, gini. Kadang-kadang instingnya berjalan gitu dalam pembacaan ini. Apalagi kalau misalkan kita betul-betul belajar, sering dengar, itu tidak sulit, insya Allah, insya Arab itu. Tafadhol, iqra'u jami'an. Al-baytu. Al-baytu. Al-baytu. Al-Alam Al-Talib Al-Syukar Al-Daktar Al-Alam Al-Rasul Al-Badid As-Saliq Al-Quran As-Salatu Al-Ba'bad Al-Rasul Al-Islam As-Sabur Kita baca lagi. Al-baytu. Al-baytu. Ad-diku. Ad-diku. Al-mudarrisu. Al-mudarrisu. Al-babu. Al-babu. Al-talibu. Al-talibu. As-sukkaru. As-sukkaru. Al-daftaru. Al-daftaru. Al-akhu. Al-akhu. Al-rasulu. Al-rasulu. Al-wajhu. Al-wajhu. As-sadiqu. As-sadiqu. Al-Qur'anu. Al-Qur'an. As-salatu. As-salatu. Al-Ka'batu. Al-Ka'batu. Al-Ra'su. Al-Ra'su. Al-Isba'u. Al-Isba'u. Al-Sabunu. Al-Sabunu. Al-Dhufru. Al-Dhufru. Al-Fajru. Al-Fajru. Al-Dhuhru. Al-Dhuhru. Al-Asru. Al-Asru. Al-Maghribu. Al-Maghribu. Al-Isya'u. Al-Isya'u. Saya ini. Ada yang tidak tahu artinya? Al-Bayt. Apa Al-Bayt? Rumah. Ad-Din. Ayam. Al-Mudarris. Mengajar. Al-Babu. Pintu. At-Talibu. Pelajar. As-Sukkaru. Gula. Gula. Ad-Daftaru. Buku tulis. Al-Akhu. Saudara. Ah. Saudara ada. Ar-Rasulu. Rasul. Utusan. Al-Wajhu. Wajah. As-Sadiq. Teman. Salah as-Sadiq. Teman. Ya, ini sering dipakai juga di orang-orang Arab. Ya Sadiq. Ya Sadiq. Ta'al. Sadiq. Ya. Al-Quran. Quran. As-Salah. As-Salatu. Salat. Ya. Al-Ka'batu. Ka'bah. Al-Ra'su. Kepala. Al-Isba'u. Jari-jari. Al-Isba'u. Al-Isba'u. Jari. Asabi' jari-jari. As-Sabunu. Sabun. As-Sabun itu sabun. Al-Dhufru. Kuku. Al-Dhufru itu maksudnya di sini kuku. Al-Fajru. Fajar. Waktu fajar. Al-Dhuhru. Waktu zuhur. Al-Asru. Asar. Al-Maghribu. Maghrib. Wal-Isya. Al-Isya'u. Isya. Jadi kalimat-kalimat ini ketika kita temukan seperti ini, jangan ragu dibaca dhammah. Ya, ingat kita masih di babak dhammah. Banyak kalimat-kalimat yang ditampilkan dibaca kalau tidak dhammah saja dibaca dengan dhammah ta'in. Dhammah tanwin. Baru nanti pada pelajaran selanjutnya ke-14 di sini akan dikenalkan bacaan yang kalimat yang dibaca kasroh. Ya. Al-baitu jadi fil baiti, al-masjidu fil masjidi. Baru ada suara kasroh di sini. Ya, fathah belum. Dhammah kasroh nanti. Jadi yang dhammah sudah tahu bacaannya begini, yang kasroh bagaimana? Begini dibacaannya. Nanti yang fathah bagaimana? Begitu bacaannya, enggak akan tertukar. Ya, kalau tidak ada harokat nanti enggak akan tertukar, asal ingat pada pelajaran-pelajaran sebelumnya, oh ini tuh bacanya dhamma seperti ini, teori-teori dasarnya, bentuk-bentuk dasarnya. Ya. Tidak mudah, tidak susah insya Allah. Jadi kita cukupkan sampai di sini dulu. Ya. Nanti kita lanjutkan pada minggu depan. Bismillahi ta'ala. Di pelajaran ke-4. Subhanallahi wa bihamdihi, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.